الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال الإمام سعد رحمه الله فاستجاب له ربه. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Fakih. Apa permohonannya? Ibrahim. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي يا رب منادى محذوف. يا منادانيا محذوف. يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. دعانya Nabi Yusuf عليه الصلاة والسلام. يا الله يا رب penjara lebih aku sukai daripada ajakan wanita-wanita itu. Penjara lebih memilih di penjara dibanding apa? Nah, ajakan-ajakan wanita-wanita tersebut. Waliyadzubillah. Lebih baik penjara dibanding melakukan apa yang dimaukan oleh wanita-wanita tersebut. Nah, maka doanya Nabi Yusuf dikabulkan oleh Allah. Fasarafa anhu kaidahunna. Maka Allah palingkan tipu daya wanita-wanita tersebut. Terus dirayu lagi, diajak lagi, dirayu terus. Ini bukan sekali dua kali, berulang-ulang kali ini. Yang mengajak perempuan yang cantik, yang mempunyai kedudukan, jabatan. Nah, falam tazal turawiduhu wa tasta'in alaih. Terus tawarin lagi, diminta lagi, tawarin lagi, diminta lagi. Bimaqdar bima taqdir alaih minal wasail, dengan berbagai macam cara. Hatta ayyasaha, sampai wanita tersebut putus asa. Ya. Nah, ini berat, ujian perempuan berat, Allah berat. Ya, kita ya belum tentu bisa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wa sarafallahu anhu kaidaha. Maka Allah palingkan tipu dayanya. Innahu huwa sami'ul alim. Sungguhnya dialah Allah sami' yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mendengar bagi orang yang berdoa minta kepada Allah Al-Alim. Allah maha mengetahui dengan niat yang baik, ya, atau niat yang lemah, yang al-muqtadi al-imdadi bima'unati al-wadufi. Fahada ma'ana jallah bi Yusuf min hadil fitnah al-mulimmah wal-mihna syadidah. Ini apa yang Allah selamatkan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dari fitnah, ujian yang sangat dahsyat. Ya. Amma ziyadu fa inna lama ishtahara al-khabar wa ba'an sara an-nas fiha baina 'adir wa la'i muqalih. Ada bantuannya setelah jelas perkaranya, baru ya badalahum ayat zaharalahum tanpa jelas. Ba'di mara'ul ayat, setelah ada tanda-tanda-tanda berlepas dirinya Nabi Yusuf dan yang salah adalah wanitanya, istrinya. Nah, layasjunannahu hatta hin layangkati bidzalikal khabar waytanasahunnas, akan terputus ya, dan manusia akan lupa. Karena syaida sya'alam yadul yudhkaru isya'al ma'wujud asbabi fa'idha'udhi mat asbabu nusya. Kalau sebabnya sudah diputus, maka akan dilupakan. Fara'awan ahad maslaha lahum al-khuluh al-sijan. Dimasukkannya Nabi Yusuf AS adalah maslahat ke dalam, dimasukkan ke dalam penjara ada maslahat. Ya, pertama supaya manusia juga lupa sudah dengan kasusnya yang ada, terlupakan. Yang kedua supaya tidak digoda lagi oleh perempuan-perempuan tersebut. Nah, yang ketiga ya, supaya Nabi Yusuf AS fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sehingga kadang penjara itu nam lebih baik daripada fitnah-fitnah yang ada. Tapi sekarang fitnah perempuan masuk ke dalam penjara, fitnah wanita juga masuk ke rumah-rumah. Fitnah wanita juga masuk ke dalam pondok pesantren. Ya, bagaimana itu? Ya, dengan HP, dengan gambar. Ya, yang dulu sebatas tempat atau rumah, oh sekarang sudah masuk. Sudah mengerikan, semakin mengerikan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, sudah masuk ke kamar-kamar mereka, ke rumah-rumah mereka. Ya, sambil tiduran mereka melihat HP, ya sudah, fitnah perempuan, fitnah wanita. Waliyadzubillah. Dan ini yang berat, berat. Kita memohon pada Allah agar Allah memalingkan kita dari fitnah-fitnah syahwat, syubhat, wanita, fitnah-fitnah yang lainnya. Allahirah wal batinah. Masyaallah al-afu wal-afiyah wassalamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Fadhlu barakatuh.